Masih bersama Wahana Musik New Palapa. Lagu ini kayaknya sudah siap untuk kita dengarkan sama-sama. Judulnya Layang Donga Restu LDR Jihan Audi New Palapa. Wahana Musik Yupapa. Sampai